Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan kitab yang ketujuh, yaitu kitab Al-Mu'amalat. Masih dalam bab yang pertama, Filbuyu, pembahasan tentang jual beli. Dan pembahasan ini sangat penting, mengingat masing-masing kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya jual beli. Islam mengatur muamalah jual beli sehingga ini merupakan nikmat yang besar bagi kita, ketika hal-hal yang seperti ini diatur dan ditetapkan di dalam syariat. Ada aturan-aturannya di dalam al-bai' wa syira', dalam jual beli. Yang tidak hanya pedagang saja yang harus mempelajari ini, tetapi kita semua, karena aktivitas kita juga tidak lepas dari yang namanya jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang definisi jual beli. Juga telah diterangkan tentang rukun-rukun dalam jual beli. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang hukum mendatangkan saksi dalam jual beli. Itu semua sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kita lanjut pada masalah yang berikutnya, al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, al-khiyaru fil bay'. Khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar akan dijelaskan. Al-khiyaru an yakuna likullin minal ba'i'i wal mushtari al-haqqu fi imda'i aqdil bay' au fashih. Khiyar adalah hak bagi setiap penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi jual belinya atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Nah, al-khiyar, bolehnya pembeli dan penjual memilih, ya, memilih untuk lanjut ya, transaksinya, ya, deal, ya, atau dibatalkan. Ya. Ini namanya khiyar. Dan di dalam jual beli ada khiyar ini. Ada khiyar. Pilihan bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Baik. Mafhum ya insyaallah apa makna khiyar? Fal aslu fi aqdil bay'i an yakuna laziman mata in aqada mustafian arkanahu wa syurutahu. Hukum asal dalam transaksi jual beli atau akad jual beli itu adalah laziman, yaitu harus dilanjutkan akad jual belinya, itu jadi ketika apa, matan aqada mustawfian arkanahu wa syurutahu, ketika telah terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Rukun-rukunnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian syarat-syaratnya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Apabila telah terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dalam jual beli, maka apa? Hukum asalnya akad jual beli tersebut harus jadi, harus dilanjutkan. Wala yahuqqu li ayyin minal muta'aqidaini arruju'u anhu, tidak boleh bagi kedua belah pihak, penjual atau pembeli, untuk membatalkan akad jual belinya. Mafhum ya, ini hukum asalnya. Illa anna dina al-islami dinus samahati wal yusr. Hanya saja agama Islam ini adalah agama as-samahah wal yusr. Agama yang didasarkan padanya kemudahan. Agama yang penuh toleran. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yura'i al-masaliha wa-dzurufa li jami'i afradih, di mana agama Islam ini sangat memperhatikan kemaslahatan dan keadaan semua individu pemeluknya, itu semua muslim. dan muslimah. Islam sangat memperhatikan kemaslahatan, keadaan dan kondisi semua individu pemeluknya. Wa min dzalika, di antara bukti bahwasanya Islam ini memperhatikan kemaslahatan dan keadaan semua individu pemeluknya, di antara bukti agama Islam ini agama yang dinus samaha wal yusr, yang mudah, tidak berat. Di antaranya adalah annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma, apabila seorang muslim membeli barang atau menjual barang karena suatu sebab, thumma nadima 'ala dzalik, kemudian dia menyesal telah menjual atau telah membeli barang tersebut, faqad abaha lahu syar'u al-khiyara, maka syariat ini telah membolehkan al-khiyar, ya, kesempatan memilih jadi lanjut atau tidak, jadi lanjut atau batal, ya, hatta yufakkira fi amri, sampai seorang muslim ini dia memikirkan tentang urusannya tersebut, yaitu jadi atau batal. Wa yanzuru fi maslahatihi, dan dia memperhatikan kemaslahatan dia. Fa yaqdimu 'alal bai' aw yataraja' anhu, sehingga dia akan melanjutkan jual beli tersebut, ya, atau dia akan membatalkan jual beli tersebut, ala ma yarahu munasiban lah, sesuai dengan apa yang menurut dia, ya, sesuai dengan kemaslahatannya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini din samahah wal yusr, agama yang mudah, penuh toleran. Ada banyak kemudahan-kemudahan di dalam Islam, dan Islam sangat memperhatikan kemaslahatan pemeluknya. Di antara bentuk perhatian ini adalah ini, ketika seorang melakukan jual beli kemudian menyesal, ada waktu khiyar. Islam memberikan waktu khiyar, pilihan untuk membatalkan atau terus dalam akad jual beli tersebut. Membatalkan atau meneruskan akad jual beli tersebut. Paham ya? Baik. Sekarang kita lihat aqsamul khiyar. Jenis-jenis khiyar. Il khiyari aqsamun. Khiyar itu ada beberapa macam. Artinya lebih dari apa yang disebutkan nanti, ya. Nah, karena di sini hanya disebutkan 4 jenis khiyar. Nah, khiyar itu ada beberapa macam, ahammuha, namun yang paling pentingnya, ya, khiyar yang paling pentingnya yang sering terjadi, ya, itu ada 4. Awalan yang pertama, khiyarul majlis, khiyar al majlis. Apa itu khiyarul majlis? Dijelaskan di sini. Wa huwal makanul ladzi yajri fihi at-tabayu'. khiyarul majlis itu adalah tempat terjadinya transaksi atau akad jual beli. Fayakunu likulli wahidin minal haqidaini al-khiyar madama fi majlisil aqdi walam yatafarraqa minhu. Sehingga setiap atau masing-masing pihak, ya, penjual dan pembeli, dia memiliki hak khiyar. Dia memiliki hak khiyar, ya, hak bolehnya memilih meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Madama fi majlisil aqdi, selama dia berada di tempat transaksi, tempat jual beli. Walam yatafarraqa anhu, dan keduanya belum berpisah. Keduanya belum berpisah. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Yakni penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad jual beli tersebut atau membatalkannya, ya, selama keduanya belum berpisah. Namanya khiyarul majlis. Nah, contoh. Seorang melakukan akad jual beli. Akad jual beli motor misalkan. Di mana? Di warung kopi misalkan. Ambil ngopi. Motornya ada di situ. Ya. Udah. Akad jual beli deal harganya misalkan 10 juta sepakat, ya, pembeli ini sepakat 10 juta baik. Kemudian, ya, karena di warung kopi terus sambil kopi, ya, udah deal tadi ini. Udah deal, udah salaman, ya. Makanya masih ngopi terus di situ. Nah. Baik. Setelah habis kopinya, ya, sejam kemudian berubah pikiran. Baik si penjual atau si pembeli. Ya, misalkan si penjual berubah, "Ana enggak jadi jual motor ana." Atau si pembeli, "Afan, ana enggak jadi membeli." Nah. Maka apa? Karena dia belum berpisah, ya, belum berpisah dua orang ini, masih ada hak khiyar. Hak memilih. Terus atau batal. Ya. Paham, ya? Nah, kalau misalkan apa sudah, ya, nggak jadi misalkan, ya, karena satu dan lain hal, ya, ya batal, ya, selama keduanya belum berpisah, ya, nah, masih berada di majelis akad, ya, maka penjual atau pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad. Nah. Ya, bisa saja ini terjadi, ya. Nah, pas mau beli motor, udah deal, tiba-tiba ada WA, anaknya sakit misalkan, Oh, ini butuh biaya, ah nggak jadi beli. Bisa saja terjadi. Nah, baik. Sehingga agama Islam ini agama yang yusur, din samahah, ya, penuh toleran dan mudah. Islam ini memperhatikan kemaslahatan pemeluknya, memperhatikan keadaan dan kondisi pemeluknya. Nah, tidak kaku, oh, udah deal tadi, ya, nggak bisa dibatalin, udah deal. Nah, ini kaku. Di dalam Islam, ya, boleh, ya, meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika masih dalam satu majelis. Keduanya belum berpisah. Ini namanya khiyarul majelis. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu bil khiyar. Bil khiyar, boleh memilih. Terus atau batal. Malam ya tafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Nah, bagaimana berpisahnya? Ya, berpisahnya sesuai dengan apa yang menurut manusia itu dikatakan berpisah. Ya. Misalkan udah deal, ya, terus si pembeli keluar dari pintu. Nah, itu sudah berpisah. Nah, itu udah deal, itu udah nggak ada khiyar majelis lagi, ya. Karena udah keluar, udah berpisah, udah deal, kemudian udah berpisah. Ini yang pertama. Tanian yang kedua, khiyar syarat. Wahwa an yashtarita al-muta'aqidani aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin li'imdha'il 'aqdi aw fashih. Khiyar syarat di sini adalah kedua belah pihak, penjual dan pembeli, atau salah satu pihak, baik pihak penjual atau pihak pembeli, mensyaratkan, ya, hak khiyar, ya, mensyaratkan hak khiyar, ya, bolehnya memilih meneruskan akad atau membatalkannya, ila muddatin ma'lumatin, sampai pada waktu yang telah ditetapkan atau sampai pada waktu tertentu. Baik. Li imdha'il 'aqdi, selama waktu ini, nah, boleh memilih untuk meneruskan akad au fashih, atau membatalkan akad. Ini namanya khiyar asyart. Dua pihak, penjual dan pembeli, atau salah satunya, mensyaratkan khiyar sampai pada waktu tertentu. Fa idan tahakil muddatu al-muhaddadatu bainahuma min bidayatil aqdi walam yufsah sara laziman. Apabila waktu yang telah ditetapkan antar keduanya, ya, antar kedua belah pihak, ya, apabila waktu tersebut telah selesai, ya, waktu yang telah ditetapkan dari awal akad, nah, sampai waktu yang ditetapkan ini sudah selesai, sudah habis, ya, walam yufsah, dan selama rentang waktu tersebut tidak ada pembatalan, soro laziman, maka apa? Laziman, wajib meneruskan akad jual beli tersebut. Artinya apa? Wajib penjual menyerahkan barang, kemudian pembeli bayar. Nah, di sini diberikan contoh. Misaluhu, contohnya, ini contoh khiyar syarat. An yastari rajulun min akhar sayyaratan Seseorang dia membeli mobil dari orang lain. Wa yaqulul mushtari, kemudian pembeli berkata kepada penjual, li al-khiyar muddata syahrin kamilin. Saya meminta khiyar, saya meminta waktu, waktu khiyar selama sebulan penuh. Jual beli mobil, tapi apa? Sepakat bahwasannya hak khiyar itu satu bulan penuh. Pembeli meminta kepada penjual, ya, hak khiyar selama satu bulan penuh. Fa in taraja'a an syira'i khilal asyhari falahu dzalik. Apabila pembeli tersebut mau membatalkan pembelian mobil itu, ya, dalam rentang waktu sebulan itu, mungkin pertengahan bulan atau awal bulan, ya, dia sudah membatalkan, falahu dzalik, maka boleh bagi dia, hak dia. Nah, karena tadi pembeli udah bilang, saya minta khiyar, hak khiyar satu bulan. Nah, apabila dalam rentang waktu tersebut pembeli membatalkan transaksinya, ya, maka boleh, dan itu hak dia. Wa illa lazimahu syira'u sayyarati bimujarrad intihai syahri. Tapi kalau tidak ada pembatalan dalam rentang sebulan tersebut, maka dia wajib membeli mobil tersebut, nah, dengan selesainya bulan atau dengan selesainya waktu yang telah ditentukan tersebut. Paham ya, khiyar syarat. Nah. Kemudian salisan yang ketiga, khiyarul aib. Khiyar aib. Khiyar kecacatan. Yaitu kecacatan pada barang. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fis sil'ah lam yukhbirhu bihil ba'i aw lam ya'lam al ba'i'u bihi. Khiyar aib adalah khiyar yang menjadi hak pembeli. Khiyar yang menjadi hak pembeli apabila pembeli mendapati adanya kecacatan pada barang. Yang kecacatan ini tidak disampaikan oleh penjual, ya. Atau penjualnya memang tidak mengetahui kecacatan barang tersebut. Dan pemilik mobil tersebut dia menjadikan tampilan bodi mobil itu, ya, tampilan luar atau tampilan bodi mobil tersebut menjadi berrakan, mengkilap, ya, bagus. Hatta yakhda' al-mushtari, sampai akhirnya pembeli tertipu. Pembeli tertipu dan menganggap bahwasannya mobil tersebut salimah, tidak ada cacatnya. Faiz dariha, sehingga dia pun membelinya, dibeli. Fa fi hadhihi al-halati yakunu lil mushtari al-haq fi radd as-sil'ah 'ala al-ba'i wastarja' ats-tsaman. Dalam keadaan ini atau kasus ini, ya, jika kejadiannya seperti ini, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Dan pembeli berhak untuk meminta kembali uangnya. Nah. Baik. Ini khiyar tadlis, ya mirip-mirip dengan khiyar aib, ya. Hanya saja apa, kalau khiyar aib, ya, kalau khiyar tadlis ini dia sengaja, ya, sengaja ingin menipu pembeli, ya, dicat bagian luarnya bagus, masya Allah. Padahal bagian dalamnya banyak kerusakan, banyak kecacatan. Nah. Selesai dari penjelasan tentang al-khiyar fil bai'. Nah, adanya khiyar, ya, hak memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, fil bai' wa syira, dalam jual beli. Baik. Bisa dipahami insyaallah, ya. Nah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Barakallahu.